طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita melanjutkan pembahasan dari kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang ke-8. Dan insyaallah hari ini kita akan membaca surah Al-An'am ayat ke-139. Nah, akan dibaca Bu Fatimah baca. نعم سر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا محرم على Waunya. نعم سر. Ada waunya itu. Iya ada. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. Dan telah mereka telah berkata apa yang di dalam perut hewan ternak halal untuk laki-lakinya dan haram atas istri-istrinya. Dan jika mayit dan jika telah bangkai, maka halal bagi keduanya. Dan Allah akan membalas mereka dengan wasfahum. Wasfahum ini saya apa? Gimana? Dengan azab wasfahum. Allah akan membalas mereka dengan wasfahum itu sifat-sifat mereka. Allah akan membalas ketetapan mereka. Allah akan membalas dengan apa yang ditetapkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Bijaksana, Maha Mengetahui. Al-wawu harfu atfin, qalu fi'lun madin, al-wawu sebagai fa'il, ma isim mausul sebagai maf'ulun bih. Fi butuni jar wa majrur. Tunggu dulu. Itu kayaknya jadi mubtada bukan? Kan apa yang ada di dalam perut? Oh iya, Ustaz. Nah. Jawabannya isim mausul sebagai mubtada. Isim mausul sebagai mubtada. Fi butuni jar wa majrur hadihi sebagai ini zat. Hadihi sebagai mudhaf ilai. Mudhafun ilai al-an'ami mudhafun ilai lagi zat. Ada hadihi ya kan? Badal zat. Badal zat ya. Yeah. Badal khalisatun sebagai khobar. Lidhukuri jarra majrur na mudhafun ilai. Al-waw harfu atfin muharramun ma'tub khalisah. Ala azwaji jarra majrur na mudhafun ilai. Al-waw harfu atfin in harfu jika. Zorfiyah sad. Yakun fi'lun madin nakis maitatan sebagai khobar yakun. Fahum alfa fa jawab sir. Harfu jawab kan tadi ini harfu syarat. Hum hum domir jawab sir. Hum itu enggak ada aja. Enggak ada domir jawab. Maka mereka mubtada. Ya mubtada. Fihi jarra majrur suraka'u khobar. Sa'asinu harfu istiqbal ya jazi fi'lun mudhari'un him maf'ulun bih. Al-waw harfu wasfa sebagai ini. Wasfa Fi'lun madi misalnya. Nah, maful bih yang kedua. Oh, maful bih yang kedua. Hum mudhafun ilaih. Inna harfu taukidin wa nasbin alha'u isim inna hakimun khobar inna alimun khobar sani. Nah. Nah, tafsirnya. Wa qalul musyrikuna Qala. Wa qala al musyrikuna ma fi butunil an'ami min ajinnati mubahin. Ini kan hobarnya mubahun. Oh, mubahun. Nah. Lirijalina wa muharramun ala nisaina idan aw waladah wulidahayan. Ya idza wulida hayyan. Wulidahayan. Wa yastarikuna fihi idza wulidan wulida wulida maitan. Sayu'aqibahum sayu'aqibu sayu'aqibuhumullahu idza syarra'u al anfusahum min minat li anfusihim. Li anfusihim minat tahlili li wa tahrimi ma lam ya'zin bihi Allahu innahu ta'ala hakimun fi tadbiri umuri khalqihi alimun bihim. Telah berkata orang-orang musyrik apa yang di dalam perut-perut hewan hewan ternak saja, mubah boleh untuk para lelaki mereka dan haram atas para perempuan mereka jika dilahirkan secara hidup. Dan mereka boleh memakan bersama-sama jika dalam mayit. Allah akan jika dilahirkan dalam mayit, keadaan mati. Dalam keadaan mati. Nah, Allah akan membalas mereka dengan apa yang ditetapkan oleh diri-diri mereka dari menghalalkan dan mengharamkan apa yang tidak Allah izinkan dengannya. Nah. Sesungguhnya Allah maha bijaksana di dalam pengaturan perkara ciptaannya, maha mengetahui dengan mereka. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyaka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. Dan mereka, orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy berkata, ma fi butuni hadhil an'ami khalisatun lidzukurina. Apa yang ada di dalam perut binatang ternak ini khalisah lidzukurina, halal bagi laki-laki kami, wa muharramun ala azwajina, dan diharamkan bagi istri-istri kami. Ini merupakan ketetapan yang dibuat sendiri oleh mereka tanpa ada dasarnya dari Allah dan Rasulnya. Jadi mereka menerapkan hukum sendiri. Mereka katakan kalau ada ya hewan mengandung ya hewan bunting, kemudian melahirkan anaknya dalam keadaan hidup, maka anaknya itu kalau mau dimakan hanya boleh halal buat suaminya, buat laki-laki. Adapun untuk para istri diharamkan. Wa iyyakum maytata fahum fihi syuraka. Dan jika dilahirkan dalam keadaan mati ya, maka mereka bersekutu. Bersekutu maksudnya baik yang laki-laki dan perempuan boleh memakannya. Ini kan suatu ketetapan yang tidak ada dasarnya dalam Islam ya. Tidak ada ya dasarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka membuat-buat hukum sendiri ya, iftira'an 'ala Allah. Mengadang-adakan suatu kebohongan atas sama Allah Subhanahu wa taala. Katanya kalau ada hewan melahirkan dan hewannya hidup itu boleh dimakan hanya untuk para laki-laki. Yang perempuan enggak boleh. Tapi kalau mati ya ini boleh dimakan oleh keduanya. Ini kan ketetapan yang menyelisih syariat ya. Kalau dalam syariat itu kan yang pertama ya bahwa Sebetulnya untuk hewan yang baru dilahirkan itu ada syarat bahwa telah cukup umurnya ya. Kalau baru lahirkan itu belum boleh dipotong. Meskipun tidak sampai ke level haram ya. Tapi aturan yang kedua yang mengatakan bahwa kalau hewan ya dilahirkan dalam keadaan mati maka halal untuk laki-laki dan perempuan, ini jelas bertentangan dengan hukum syariat. Karena dalam syariat Islam yang namanya bangkai itu hukumnya haram ya, tidak boleh dimakan. Nah, wa iyyakum maitatun, saya jazihim muslim, Allah akan membalas pensifatan mereka terhadap masalah hal dan haram. Innahu hakimun alim, sesungguhnya Allah maha bijaksana lagi maha mengetahui. Nah, lanjutkan. Baca Bu Dahyalis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad khasira alladhina qatalu auladahum safahan bighairi ilmin wa harramu ma razaqahumullah. Iftira'an 'ala Allah. Qad dhallu wa ma kanu muhtadin. Sungguh telah merugi orang-orang yang mereka membunuh anak-anak mereka karena kebodohan mereka tanpa ilmu, dan mereka mengharamkan apa yang telah Allah beri rezeki kepada mereka dengan berbuat dengan mengada-adakan terhadap Allah. Sungguh mereka itu dulu sesat, telah mereka itu sesat wa makanu, dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Qad hafu tahkikin khasira fi'lun madin allazina isim mausul sebagai fa'il, qatalu fi'lun madin alwaw fa'iluhu, aulada mafulun bi hum mudafun ilaihi safahan hal ya Ustaz ya. Ini dia hal atau apa? Dia menjelaskan keadaan atau apa? Keadaan mereka. Ini kan sungguh merugi orang yang membunuh anak mereka safahan ini karena kebodohannya. Nah, ini apa ini? Mafulamin hal atau yang lain ini? Ini kan menjelaskan kenapa dia membunuh anaknya kan, bukan keadaannya kan? Maful apa? Mafulmin? Mafulmin ajli. Ya, nah. Safahan mahfun min ajli. Bighairi jarwa majrur ilmin mudafun ilaihi alwaw harfu atfin harramu fi'lun madin alwaw fa'ilnya. Ma isti mausul sebagai maf'ulun bi Ustaz. Nah. Rozako fi'lun madin hum maf'ulun bi Allahu lafudana sebagai fa'il. Iftiroan ini jadi ini kira-kira hal atau maupun min ajli lagi nih. Mengadakan kebohongan keadaan mereka. Lalu berarti maafun min ajli lagi saya. Ya, maafun min ajli lagi aja. Maafun min ajli. Alallahi jarwa majrur qad hatfu tahkikin dallu fi'lun madin alwaw fa'il alu harfu arfin ma harfu nah harfu nafin. Iya. Kanu fi'lun madinakis alau isim kanu muhtadin khobar dari kanu. Qad khasira wa halaka lazina qatalu auladahum lidu'fa ya Ustaz ya. Lidu'fi kan ada kerja kan. Lidu'fi ukuluhum. Lidu'fi ukulihim. Lidu'fi ukulihim wajahlihim. Ya. Waharramu ma razaqahumullahu kadiban alallahi. Qad ba'udu anil haqqi. Wa makanu min ahlil huda war rasyadi. Falhalalu ma'ahat. Falhalalu fattahlilu. Fatahlilu ma ahalallahu. Oh, ini kayaknya beda cetakan ya. Oh, gitu ya. Kalau sini fatahlilu wa tahrimu. Oh. Fatahlilu wa tahrimu min khasa'isul al Ada mina loh. Min khasa'isil. Ini nggak apa-apa min dia maju. khasa'isil Namanya dia mudah. min khasa'isil Uluhiyati. Hasan uluhiyati bitasyri'i wal halalu ma ahalallahu wa haramu ma Halalu. haramallahu waramu maharamallahu maharamallahu walaisa li ahadin min khalqihi furadan Fardan. furadan Fardan, Fardan aja. fardan fardan kana auja au jama'atu Au jama'atan. Matur au jama'atan ay an yusra'a li ibadihi malam ya'zan Syariah yasra'u an yasra'a. An yasra'a li ibadihi malam ya'zin bihillahi. Malam ya'zan bihillahu. Malam ya'zan bihillahu. Sungguh telah merugi dan celaka orang-orang yang mereka membunuh anak-anak mereka karena akal mereka yang karena lemahnya akal mereka dan kebodohan mereka. Mereka mengharamkan apa yang telah Allah beri rezekikan kepada mereka, dan mereka mendustakan atas Allah. Sungguh mereka telah jauh dari kebenaran, dan tidaklah mereka itu mendapat petunjuk dan kebenaran. Karena dia tadi Ustaz. Dan maka mereka menghalalkan dan mengharamkan. Bukan gitu. Ini ada yang tambahan kan. Maka penghalalan dan pengharaman merupakan kekhususan. Maka penghalal dan pengharaman merupakan kekhususan dari uluhiyah. Di tasyri'nya apa Ustaz ya? Dalam pensyariatan. Oh, dalam pentasyariatan. Dan mereka menghalalkan apa yang Bukan. Dan yang halal adalah apa yang Allah halalkan. Dan yang halal adalah apa yang Allah halalkan. Dan yang haram adalah apa yang haramkan. Dan tidaklah dari seseorang makhluknya. Maksudnya, baik sendirian maupun berkelompok. Oh, baik sendirian atau berkelompok. Membuat syariat. Membuat syariat untuk hambanya. Apa yang tidak diizinkan oleh Allah. Tip ya, barakallahu fiik. Wa jazakallahu khairan. Wa fika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad khasira alladziina qatalu auladahum safahan bighairi 'ilmin wa harramu ma razaqahumullahu iftira'an 'alallah. Qad dhallu wa ma kanu muhtadin. Sungguh merugi orang-orang yang telah membunuh anak-anak mereka karena kebodohan dengan tanpa ilmu, dan mereka mengharamkan apa yang Allah karuniakan kepada mereka iftira'an dalam ya karena mengadakan kebohongan sama Allah Subhanahu wa taala. Sungguh mereka telah sesat dan mereka tidaklah mendapatkan petunjuknya. Di antara sifat buruk dari orang kafir Quraisy ketika itu, makanya mereka disebut dengan orang-orang jahiliyah, karena mereka yang membunuh anak perempuan mereka. Karena mereka merasa bahwa kalau anak perempuan itu aib. Tapi herannya, ketika mereka mensifati Allah dengan anak, kan mereka mengatakan bahwa berhala-berhala yang ada di sekeliling Ka'bah adalah anak-anak Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Mereka mengatakan itu anak Allah, dan mereka mengatakan bahwa berhala itu adalah perempuan. Ini kan suatu bentuk kekurang ajaran mereka ya. Kalau mereka sendiri enggak mau memiliki anak perempuan, tapi ketika mereka mensifati Allah, mereka sifati dengan anak perempuan. Ini salah satu bentuk iftira'an 'ala Allah ya. Mengadakan suatu kebohongan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa harramu ma razaqahumullah ya, dan mereka mengharamkan apa yang Allah rezeki kepada mereka. Jadi mereka itu suka mengharamkan apa menghalalkan dan sebaliknya menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, qad dhallu wa ma kanu muhtadin. Sungguh mereka telah sesat dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Jadi jelas dalam Islam bahwa masalah halal dan haram itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas. Karena dalam Islam ini sudah dijelaskan dengan sangat jelas apa saja yang Allah halalkan dan apa saja yang Allah haramkan, ya. Baik, kita lanjutkan. Silakan dibaca. Bu Yasra ya, baca Bu. Naam, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwallazi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayru ma'rushat. Wa ghayru ma'rushatin wan nakhla waz-zar'a mukhtalifan والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إن innahu la yuhibbul musrifin. Dan dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan tidak merambat, dan pohon kurma dan tanaman-tanaman yang bermacam-macam rasanya dari zaitun dan delima yang serupa dan tidak serupa. Makanlah kalian dari buahnya apabila telah berbuah, dan berikan kalian haknya pada hari memetiknya. Dan janganlah melampaui batas, sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Alwa harfu istinaf huwa mubtada alladzina isim mausul sebagai khobar. Ansha'a fi'il madi, fa'ilnya domir mustatir, huwa jannatin maf'ulun bi, ma'rushatin na'ad dari jannatin, alwaw harfu adfin ghoiro, ghoiro ini isim ma'tuf ala ma'rushat, ma'rushatin, ya, mudah. Mudafun ilaihi. Al-waw harfu adfin. An-nakhla ma'atuf ala jannat. Az-zara'a. Al-waw harfu adfin. Az-zara'a ma'atuf. Mukhtalifan. Hal. Ukulu. Fa'il. Al-ha'u mudafun ilaihi. Al-waw harfu adfin. Az-zaitun. Isim ma'tuf ala jannat. Kalau tadi fa'ilnya dari mana, Bu? Ukuluhu dari fi'il madi. Fi'il fa'ilnya mana? Fi'il fa'ilnya. Fi'il madinya mana? Atau fi'il mudhari'nya? Ansha'a. Fi'il madi. Ansha'a. Tapi fa'ilnya udah tadi. Ansha'a mah fa'ilnya Allah, kan? Iya. Yeah. Dari mana nih ukuluhu fa'il? Dari mukhtalif. Ah, dari mukhtalifan ya. Iya. Namanya isim fa'il beramal fi'il ya. Naam. Yukul itu nah fa'il dari mukhtalifan, isim fa'il beramal fi'il. Lanjut. Naam. Al-waw harfu 'atfin, az-zaitun isim ma'tuf 'ala jannat. Al-waw harfu 'atfin, ar-rumman ma'tuf. Mutasyabihan hal dari az-zaitun war-rumman. Al-waw harfu adfin ghoiro isim ma'tuf ala mutasyabihan. Mutasyabihin mudhafun ilaihi, kulu fi'il amr, al-waw sebagai fa'il, min samari, jar wa majrur, al-ha'u mudhafun ilaihi, ida, dorof, asmara, fi'il madi, fa'ilnya dan asmaro, na'am. Asmaro fi'il madi, fa'ilnya huwa, al-waw harfu atfin, atu fil amar al-waw sebagai fa'il, haqqahu, haqqa maf'ulun bi, al-ha'u mudhafun ilaihi, yauma dorof, hasadihi mudhafun ilaihi, al-waw harfu atfin, la nahiya, tusrifu fil mudhari'un, al-waw sebagai fa'il, ya, dalam bahasa Arab dijumun bila bihas funnun ya Ustaz. Ya. Inna harfu taukidin wa nasbin al-ha'u isim inna la harfu nafin ay hibbu fil mudhari'un marfu'un alfa fa'ilnya dhamir mustatir huwa sebagai khobar inna al-musrifin maf'ulun bi. Naam. Wallahu subhanahu wa ta'ala huwa alladhi awjada lakum basatina min basatina minha ma huwa marfu'un anil ardi kal a'nabi wa minha ma huwa ghairu marfu'in walakinahu qa'imun ala suqihi kal nakhli wazzar'i mutanawian apa ni ta'muhu wa zaituna wa rummana mutasyabihan manzaruhu wa mukhtalifan samaruhu wa ta'muhu wa ta'mahu kulu ayuhan nasu mukhtalifan samaruhu wa ta'muhu kulu ayuhan nasu min samarihi idza asmaru wa'atu zakatal mafrudata alaikum yawma qitafihi yawma qitafihi yawma qitafihi wa hisaduhu wa hasadihi wa la tatajawazu hududal i'tidali fi ikhrajil mali wa aklit ta'ama wa ghairi dhalik innahu ta'ami ta'ami wa akli ta'ami wa ghairi dhalik innahu ta'ala la yuhibbul mutajawizina hududahu bi infaqil mali fi ghairi wajhihi dan Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang menciptakan bagi kalian kebun-kebun yang diantaranya ada kebun yang batangnya tidak menyentuh tanah seperti anggur dan diantaranya ada kebun yang tidak menjalar tinggi kan tapi berdiri tegak di atas batang pokoknya seperti kurma dan tanaman lain yang memiliki rasa yang berbeda dan pohon zaitun dan pohon delima yang serupa bentuknya. Namun berbeda buah dan rasanya. Wahai manusia, makanlah dari buahnya bila telah berbuah. Pohon apa hasilnya dari bila telah berbuah dan keluarkanlah zakat yang wajib atas kalian. Janganlah kalian melampaui batas. Memetiknya dan memanennya. Dan janganlah kalian melampaui batas dalam urusan mengeluarkan harta, memakan makanan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dengan menghabiskan harta pada bukan jalannya. Iya, dengan menghabiskan harta dari bukan jalannya. Baik, ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Dan dialah yang telah menciptakan, ya, mengadakan kebun-kebun yang ma'rusyat, yang merambat. Bahwa ma'rusyat dan tidak merambat. Yang merambat seperti pohon apa anggur, kemudian buah-buahan kayak semangka, melon, pare gitu ya. Bahwa ma'rusyat dan tidak merambat, ya, seperti pohon-pohon dengan batang yang besar. Wan nakhla, ya, dan juga kurma, wazara, dan tanam-tanaman mukhtalifan ukulu, yang berbeda-beda rasanya. Ya, ini diantara nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, Allah berikan aneka tanam-tanaman baik yang berbuah ataupun yang berdaun lebat. Ya, mukhtalifan ukuluhu, yang berbeda-beda rasanya. Wazaituna warumana mutasyabiha, dan juga pohon zaitun dan juga delima mutasyabiha, yang serupa, serupa bentuknya. Kalau pernah lihat pohon zaitun itu sama delima, mirip ya, batangnya sama-sama kecil, kemudian daunnya sama-sama bulat kecil pipih gitu ya. Tapi itu hanya bentuknya saja, adapun rasa dan bentuk buahnya beda ya. Wa ghayra mutasyabih, dan juga yang tidak serupa. Kulu min samari, makanlah kalian dari buah-buahannya, idza asmara, apabila ia berbuah. Wa atu haqqahu yawma hasadi, dan berikanlah haknya pada hari memanennya. Wa la tusrifu, dan janganlah kalian melampaui batas. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas ya. Jadi kita tidak boleh berlebihan dalam menghabiskan harta sekalipun boleh ya. Misalnya ya, sekarang itu kan ada stick yang katanya pakai lapisan emas gitu ya, yang setengah kilonya itu harganya puluhan juta. Ini bagian dari israf ya, bagian dari berlebih-lebihan. Ngapain coba emas dimakan ya? Emas itu kan bukan untuk dimakan, untuk dipakai sebagai perhiasan. Ini bentuk gulu ya, bentuk israf ya, berlebih-lebihan, dan Allah tidak menyukai perbuatan berlebih-lebihan ya. Nah, selanjutnya baca. Buku Kurniati mana? Buku Kurniati. Baca buku Kurniati. Mana? Bu dokter mana nih? Kurniati. Assalamualaikum. Ustaz, kedengeran nggak? Ya, kedengeran ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. 142. Dan dari hewan-hewan ternak untuk mengangkut ya, atau membawa sebagai pembawa, dan untuk ditunggangi ya, sebagai tunggangan. Makanlah dari apa yang Allah rizkikan kepada kalian, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Al-wawu harfu atfin, minal an'ami jarwa majrur, sebagai khobar khobar muqaddam ya, sebagai khobar muqaddam. Kalau khobar muqaddam mutadam mohonnya mana Bu? Enggak, itu ma'tuf ke sebelumnya ya, buah-buahan itu ya, dari ayat sebelumnya Ustaz ya. Enggak lah, ini udah, ini aja jar majur aja. Jar majur aja ya. Minal an'ami jarwa majrur hamulatan, ini berarti Kamulatan itu bisa sama dibuang ya. iya kayaknya ada yang Kayak dibuang ya. apa gitu kan. Ini maf'ul maf'ulun bih dengan fi'il yang dibuang Ustaz ya. Iya, ini maf'ul bih itu. Maf'ulun bih dengan fi'il yang dibuang. Al wawu harfu atfin farshan ma'tuf ke hamulatan. Kulu fi'il amr al wawu sebagai fa'il mimma jar wa majrur razaqa fi'il madi kum maf'ulun bih Allah lafzu jalalah sebagai fa'il dari razaqa. Al wawu harfu atfin la la nahya tattabi'u fi'il mudhari majzumun bi la nahya al fa'u fa'il khutuwati maf'ulun bih dari tattabi'u asyaitani mudhafun ilai dari khutuwati inna harfu taukidin wa nasbin al ha'u isim inna lakum jarwa majrur aduun khobar dari inna mubinun na'ab na'ab dari aduun ya tafsirnya wa aujada minal an'ami ma huwa mahiyan mahiyaan ya muhayyaan muhayyaan huwa muhayyaan lil hamli alaihi likibrihi wartibarihi kibarihi ya likibarihi wartifaihi kal ibili wa minha ma huwa tadi apa ya muhayyaan ya muhayyaun harusnya muhayyaun ya muhayyaun li ghairil hamli li sigharihi wa qurbihi ya wa qurbihi minal ardi kal baqari wal ghanami kulu mimma abahahu Allahu lakum wa a'taakumuhu min hadhil an'ami wa la tuharrimu ma ahallallahu min hattiba'an li tariqi syaitani li turuqi syaitani jamaknya tariq oh ni jauh oh, ya li turuqi syaitani kama fa'alal musyrikuna inna syaitana lakum aduun zahirul adawati gitu Ustaz ya zahirul adawati dan Allah ciptakan hewan ternak dan apa-apa yang dalam keadaan hidup untuk mereka sebagai pengangkut ya, membawa beban kepadanya karena besar tubuhnya dan tingginya hewan tersebut seperti unta. Dan darinya yang dia Allah sediakan bukan untuk membawa karena kecil tubuhnya ya, karena kecil hewan itu dan karena pendeknya, dekatnya dia dengan tanah. Maksudnya pendek Ustaz ya, karena dekatnya dia hidup dengan tanah seperti sapi dan domba atau kambing. Makalah dari apa yang Allah bolehkan bagi kalian dan Allah berikan kepada kalian dari hewan-hewan ternak itu. Dan janganlah kalian haramkan apa yang Allah halalkan darinya sebagai ketaatan dan mengikuti jalan-jalan setan gitu. Karena mengikuti jalan-jalan setan. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata yang memusuhi kalian. Ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa minal an'ami hamulatan wa farsha. Kulu mimma razaqakumullahu wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Dan di antara binatang ternak ada yang bisa membawa beban, farsya, dan ada yang untuk disembelih. Ya. Farsyan itu maksudnya bisa disembelih. Kulu mimma razaqakumullahu. Makanlah dari apa yang Allah rezekikan kepada kalian. Wala tattabi'u khutuwati syaitan dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Di mana syaitan itu mengajak untuk menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dan kalau kita perhatikan ayat yang melarang kita dari mengikuti syaitan itu bunyinya wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jadi tidak wala tattabi'u syaitan. Ya ada kata khutuwatnya. Khutuat itu kan langkah, ya, artinya langkah-langkah syaitan. Ini menunjukkan bahwasanya syaitan itu ketika menggoda manusia, enggak sekaligus, ya, pelan-pelan, ya, bertahap. Seperti kisahnya umat Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, mereka enggak langsung, ya, syaitan itu tidak langsung meminta, ya, kaumnya Nabi Nuh untuk langsung menyembah berhala, tidak. Yang pertama disuruh buat patung dulu untuk mengagungkan, katanya biar ingat Allah. Nanti generasi pertama, muncul generasi kedua, mulai berdoa, enggak langsung ke berhala, masih berdoa kepada Allah, tapi melalui wasilah berhala. Itu tahap yang kedua. Tahap yang ketiga, ya, ini apa namanya, barulah syaitan membujuk generasi ketiga untuk langsung menyembah berhalanya. Jadi ada tahapannya. Sebagaimana orang yang melakukan kemaksiatan itu ada tingkatannya. Misalnya narkoba gitu ya. Kan nggak langsung ujuk-ujuk narkoba ya. Biasanya rokok dulu. Rokok dulu, kemudian nanti naik menjadi apa misalnya. Jadi ada langkah-langkahnya. Sebagaimana orang yang berzina. Itu kan nggak langsung ujuk-ujuk langsung zina. Ketemu misalnya ketemu perempuan langsung zina. Nggak mungkin ya. Itu ada langkah-langkahnya ya, pacaran dulu misalnya dan seterusnya. Jadi ada langkah-langkahnya. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya ya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Jadi jelas sekali bahwa dalam banyak ayat Allah menjelaskan syaitan itu musuh yang nyata sekalipun enggak kelihatan ya, karena nyata permusuhannya ya. Nah, ya, silakan dibaca. Kapan? Pak Edi baca ya. Mana Pak Edi? Oh, mati Pak Edinya lagi siap itu. Ummu Fudail ya, Ummu Fudail baca Ummu Fudail. Nah, sudah masuk. Silakan Pak Edi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Samaniatan azwaj. Samaniata azwaj. Minal dhonis naini wa minal amji wa minal majis nain. Kul azzakaraini harrama amil unsayain. Ammas tamalat alaihi arhamun unsayain. Nabbi'uni bi ilmin in kuntum shodiqin. 8 yang mempunyai pasangan dari kambing 2 dan itu dan itu domba. Oh, dari domba ya, domba ya. Dari domba 2 dan dari kambing 2. Katakanlah apakah Allah mengharamkan yang jantan atau amit atau amit. Hah? Gimana? Apakah Allah dua yang jantan atau dua yang betina? Katakanlah apakah Allah mengharamkan dua yang jantan dan dua yang betina atau yang dikandung atas keduanya? Ceritakanlah kepadaku dengan alasan ilmu jika kalian orang-orang yang benar. Samaniata azwaj ini berarti maf'ul bih Ustaz ya, yang dari fa'il yang dibuang. Bukan, samaniata ini badal. Oh, badal Ustaz. Badal dari hamulah. Oh, badal. Azwaj mudhaf ilai minabu'ni jar majrur isnaini mudhaf ilai. Enggak, ini kan lagi ngomongin ada 8. Setelah 8 disebutkan 2-2 gitu kan. Iya. Badal. Badal yang sama ini ya kalau yang isnaini. Badal ya. Al-wawu arfin wa minas naini ma'atuf kul fi'il amar al-hamja istifham az-zakaro ini maf'ul bi harroma fi'il madhi fa'ilnya laktu jalala Allah am harfu istifham matfin. Ya. Nama Ustaz? Am itu huruf atfin. Am huruf atfin. Itna ini ma'atuf. Am huruf atfin. Istamalat alaih. Mana isim istifham? Isim mausul ma'atuf. Nah, gimana Ustaz? Itu suara kambing ya? Bukan, burung kencang sekali burung saya. Itu suara burung. Kok terasa kayak kambing ya? Lucu banget burung. Burung apaan? Baik. Burung parrot maksud. Oh. Istamalat fi'il fi'il madhi ya. Alaihi jar majrur arhamul arhamu fa'ilnya. Fa'ilnya un saya maf'ul bi. Mudhof ilaih. Arhamu maf'ul fa'ilnya isna ini unsa ini mudhof ilaih. Nabiuni nabiu fi'il amr ni nun maf'ul bi. Nunnya nun maf'ul ya. Ya. Ya-nya dhamir mutakallim baru maf'ul bi. Oh. Ya, dhamir mutakallim ninya maf'ul bi. Ya maful bi nah bil min bil min jar majrur in harfu syarat kuntum fiil madhi naqis tumnya sebagai isim kana shodiqin khobar dari kana tafsirnya ahadal an ahadal hadahu hadihi an'amu allati rojako hadihil ulang pak hadihil an'amu allati rojako hawahu ibadahu minal ibili wal bakori wal gonami sama niyata samina itu ya sama niyata niyata asnaf arba'atun minha minal gonami wahia do wahyadu'nu dhukuran wa inasan wahyadu'nu dhukuran wa inasan wal ma'zu dhukuran wa inasan kul ayyuha rasulu liha ula ilmusyrikina hal haramallahu al-dhukurina minal gonami fa'in qalu na'am faqad kadzabu fi dhalika li'annahum la yahrumuna kullu dhukurin minal dhu'ni wal ma'zi wal ma'zi wa kullahum hal haramallahu in saya ini minal gonami fa in qalu na'am faqad kadzabu aidon di annahum la yahrimuna kullu unsa la yahrimuna kullu unsa minal waladil dhani min waladil dhani wal ma'zi min waladil dhani wal ma'zi wa kullahum hal harama wa huma ma istimalat alaihi arhamul insaini minal dhani wal ma'zi minal hamli fa in qalu na'am faqad kadzabu aidan li annahum la yahrimuna kulla hamlin minal dhalika khairin khabbiruni bi ilmin khabbiruni bi ilmi yadulu ala sahihatan ala sihhati ma dahabtum ala sihhati ma dahabtum ilahi in kuntum shodiqina fima tansabuna ila rabbikum. Ini adalah binatang yang Allah telah memberikan rezeki kepada hambanya, yaitu berupa unta, sapi, kambing, 8 macam. Empat darinya adalah dari kambing, dan dia berjenis jantan dan betina. Dan yang lainnya itu domba, Ustaz, ya? Iya. Domba, jantan dan betina. Kalau mazi itu malah kambing. Oh. Bukan yang domba. Oh iya, saya salah tadi. Dan kambing yang berjenis jantan dan betina. Katakan wahai Rasul kepada orang-orang musyrik itu, apakah Allah telah mengharamkan jantan dan kambing jantan? Jika mereka berkata benar, maka sungguh mereka telah berdusta dalam hal ini. Karena sesungguhnya mereka mengharamkan seluruh domba yang betina. Sungguh mereka telah mengharamkan semua. Sudah memang sih sekarang. Ya itu benar kan. Sungguh mereka telah mengharamkan yahrumu kula. Ini tidak, bukan saat. Tidak ya. Mengharamkan. Bukan saat di atasnya saat. Yang mana nih? Kulu dakaromina dokni. Oh, ya, semua yang laki-laki berarti. Ya, mereka telah mengharamkan semuanya. Mereka tidak mengharamkan semua yang jantan. Dari domba dan kambing. Dari domba dan kambing. Katakan kepada mereka, apakah Allah mengharamkan kambing yang betina? Dua kambing betina. Jika mereka berkata benar mengharamkan, maka sungguh mereka telah berdosa juga. Karena mereka tidak mengharamkan semua betina dari anak kambing dan domba. Dari anak domba dan kambing, ya. Dan katakanlah kepada mereka, apakah Allah mengharamkan yang dikandung, ya Ustaz, ya? Ya. Yang dikandung oleh dua betina dari atau yang dikandung oleh dua betina dari domba dan kambing yang hamil. Jika mereka berkata benar, maka mereka sungguh telah berdusta juga, karena mereka mengharamkan semua karena mereka tidak mengharamkan semua yang dikandung darinya. Beritakanlah kepada aku dengan ilmumu yang menunjukkan kebenaran apa yang kalian dustakan itu. Jika kalian benar di dalam tasibu, ya, apa yang kalian nisbatkan kepada Rabb kalian. Jika kalian benar dalam hal apa yang kalian nisbatkan kepada Rabb kalian. Terima kasih, Prophet. Wajazakallah khairan. Wa iyyakum salam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Samaniyata azwaj. Minadh dha'ni itsnain wa minal ma'zi itsnain. قُلْ أَذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْسَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْسَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. 8 pasang. Ada 8 hewan ternak yang berpasangan. Ya, berarti ada 4 pasang. minad dha'ni isnain wa minal ma'z isnain, ya. Dari domba sepasang dan dari kambing sepasang. Qul adzakaraini harrama amil unsain, ya. Katakanlah, apakah yang Allah haramkan itu dua jantan atau dua betina? Ammashtamalat alai arhamul unsain, atau yang ada dalam kandungan kedua betinanya. Nabi'uni bi'ilmin inkutum sadiqin. Ceritakanlah kepadaku, ya, dengan ilmu jika kalian orang yang benar. Jadi ini tantangan, ya, kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy, ya, untuk ditanya tentang hukum beberapa hewan, ya. Ditanya tentang sepasang domba, sepasang kambing, atau yang sedang dikandung dalam kandungan domba atau kambing, apakah itu halal atau haram? Yang mana tujuan dari pertanyaan ini untuk membuktikan bahwasanya apa yang dikatakan oleh orang kafir Quraisy itu adalah sesuatu tanpa ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita baca di ayat sebelumnya, itu kan mereka tanpa dasar, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, mereka mengharamkan, ya, apa yang Allah halalkan, dan sebaliknya menghalalkan apa yang haramkan. Ya. Seperti kata mereka tadi di ayat 139, ya, apa yang ada dalam perut binatang ternak itu, ya, kalau dia lahir hidup-hidup, maka itu halal hanya untuk laki-lakinya. Adapun untuk, ya, para wanitanya dia haramkan. Tapi kalau lahir dalam keadaan mati, ini kan bangkai, ya, yang secara syariat haram, secara mutlak. Tapi mereka bilang itu malah justru yang halal buat laki-laki dan perempuan. Maka lihat ini, ya, Allah ingin menguji mereka, mana yang halal, mana yang haram. Tentunya mereka tidak bisa menjawabnya, ya. Kenapa? Karena memang mereka ketika menetapkan hukum tidak ada dasarnya dari apapun, tidak dari Al-Quran, tidak pula dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melakukan yang namanya iftira'an ala Allahil kadib, ya. Mereka mengada-adakan suatu kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini dan ayat selanjutnya, ini merupakan bentuk ujian untuk membuktikan bahwasanya apapun yang diucapkan oleh orang kafir ketika ditanya pertanyaan, jawabannya tidak ada dasarnya sama sekali, ya. Tapi mungkin sampai di sini untuk materinya. Dan ini nggak ada pertanyaan, ya. Jadi mungkin, oh, ada pertanyaan buku niati, ya. Ayat 143, Ammashtamalat. Pada kata amma, apakah itu tergabung am wa ma yang ditanya, mata disebut si mausul? Iya. Jadi ammashtamalat ini gabungan dari am sama ma, ya. Am huruf ataf, kan kita waktu belajar huruf ataf, huruful atfi asyaratun waya alwaw, ya, walfa'u wasumma wa'aw wa'am, ya, ada am di situ. Dan kita ada belajar waktu itu bahwa am itu sama seperti aw dari sisi makna, tapi beda dari sisi penggunaan. Kalau am itu harus digunakan sebagai istifham, bertanya. Nah, am sama ma ini akhirnya digabung, ya. Jadi karena ada am sama ma, jadinya amma, ya, tasydid. Karena dua mim bertemu, otomatis menjadi tasydid, ya. Jadi betul bahwa amma itu gabungan dari am dan ma, ya, kayak gitu. Gimana? Ma tadi sebut isim mausul. Kalau sebagai isim istifham bisakah? Enggak bisa. Karena kalau isim istifham artinya apakah? Ini kan kalau kita terjemahkan atau apa yang dikandung, ya, dalam rahim. Ya. Jadi ini maknya bukan ma isifam, bukan ma bertanya. Bertanyanya udah pakai am. Jadi am itu artinya udah ataukah. Ataukah apa yang dikandung dalam rahim, ya, kayak gitu. Jadi maknya ini sebagai isim mausul. Kalau dibilang isim isifam, ya udah gak bisa. Kalau Bu Kurniati nanya isifamnya mana, ada di depan, Bu. Yang kul ad dakara ini, itu a-nya kan hamzanya udah hamzah istifham, ya. Kayak gitu. Jadi demikian yang materi kita pada pagi hari ini, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya.